ada satu kisah di dalam Al-Quran yang kisah ini terkait dengan sosok yang mirip dengan sosok Dajjal, dan dia bernama Samiri. Bisa melakukan apapun yang diinginkannya, dan dia akan melakukan sihir yang sangat luar biasa dahsyat, sehingga orang tidak akan mampu menyelamatkan diri dari sihirnya, dan apapun yang ingin dia inginkan itu bisa terjadi. Itu lahir dari orang tua yang lahir dari proses inses. Ketika adik dan kakak berzina dengan ayahnya, di suatu tempat dan lain tidak jauh dari tempat di mana ayahnya dilahirkan, ada adik dan kakak juga berzina, inses, dan lahir ibunya. Jadi ada kemungkinan ayah dan ibunya ini lahir dari sebuah daerah yang komunitas itu rajin melakukan inses. Rasulullah kemudian bercerita bahwa dia kelahirannya ini menjadi petaka bagi kedua orang tua. Apa yang disampaikan Rasulullah terjadi? Ketika dia lahir, sejak dia lahir sampai usia 5 tahun, tidak satu tetes pun ASI ibunya yang dia sedot. Kenapa? Karena sejak lahir sampai usia 5 tahun kerjanya tidur saja. Disebut mati, tidak, karena jantungnya berdetak dan dia bernapas. Disebut hidup, dia tidak bergerak sama sekali. Dari usia 1 sampai 5 tahun. Bayangkan 5 tahun ASI enggak ada. Mana jadinya? Ibunya sakit. Tapi sebelum Samiri diratakan, Allah menyelamatkan Samiri. Allah memerintahkan Samiri diselamatkan. Maka Jibril pun mengangkat Samiri. Baru suku Samiri diratakan. Setelah selesai suku Samiri diratakan, malaikat Jibril menyelamatkan Samiri di sebuah pulau yang dikenal berada di laut Yaman. Maka di pulau Yaman inilah dia tinggal. Dan Allah kemudian menghadirkan untuknya suku binatang yang besar, Bahbatul Kabirah, Andati Tusanan Al-Jassas. Bagaimana ciri-ciri fisik Dajjal? Kedua matanya normal. Sebelum terjadinya penyaliban atau pasca, Dajjal matanya normal. Kulitnya kemerah-merahan, agak coklat tapi kemerah-merahan. Badannya tidak tinggi ideal, tapi sedang, cuma buntet. Rambutnya itu kayak tipis, kayak roti kismis. Hidungnya lain gak terasa. Agak berbeda dengan hidup kebanyakan orang-orang yang ada di sekitar. Kemudian ada yang menyebutkan dalam satu hadis, kedua lututnya ini hampir berdekatan, namun kedua tumitnya berjauhan, sementara kedua ibu jarinya berdekatan. Kemudian, nah, mengembaralah dia, sampailah dia di zaman Nabi Musa. Masuk ke tengah-tengah Bani Israel dan datang pasti pengetahuan Nabi Musa dan Nabi Harun. Samiri mampu mengalami beberapa ribu orang dari Bani Israel, karena jumlah Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa dari Mesir untuk menuju Palestina itu ada 70 ribu. Ada ribuan orang dari Bani Israel itu yang bisa dipengaruhi oleh Samiri. Kenapa? Samiri membawa pena yang digunakan malaikat Jibril untuk menulisan prasasti. Pena inilah yang menjadi tongkat sejarah Samiri. Pena ini disebutnya kolam, tapi kelihatannya seperti tongkat yang digunakan oleh Harry Potter. Dia menggunakan tongkat pena malaikat Jibril inilah untuk menciptakan patung anak sapi. Kaum Nabi Musa AS yang dipengaruhi oleh Samiri ini diperintahkan untuk mengumpulkan perhiasan, dimasukkan ke dalam sebuah bejana, lalu dibakar, dipanaskan. Ya, maka perhiasan itu dimasukkan, lalu dibentuklah menjadi patung anak sapi. Jin masuk ke dalam patung anak sapi tadi dan bersuara, inilah Musa telah lupa kepada kita. Lihat patung anak sapi sekali lagi. Dajjal, kata Rasulullah, akan mampu melakukan apapun dengan kemampuan sihirnya. Sesuatu yang belum pernah kalian bayangkan, dia bisa mewujudkan. Maka tidak salah kalau manusia cepat dan berdaya oleh fitnah Dajjal. Kalau Nabi Musa berkata, Fadhhab, pergilah engkau, hai Samiri. Fa innalaka fil hayati, sesungguhnya engkau dalam kehidupan dunia ini, antakulu, akanlah hanya mampu mengatakan, la misasa, janganlah kau berhenti. Wa innalaka mu'aidan, dan sesungguhnya engkau memiliki satu janji, lan tukhlafa, yang tukhlafahu, yang kau tidak bisa menyerahinya. Wa anzir ilahaka وانظر إلى إلهك إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. Dan sesungguhnya bagimu adalah hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah kamu memiliki musim dan belajar musim oleh siapa? Nabi Musa. Dia mengembara dari zaman satu nabi ke nabi yang lain. Sampailah di zaman Nabi Isa AS, dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Nabi Isa memperingatkan kaumnya, hati-hati, iblis ada di tengah-tengah kalian. Nabi Isa mengatakan demikian. Ketika Nabi Isa mengatakan hati-hatilah kalian, iblis ada di tengah-tengah kalian, yang mereka bayangkan bukan Yudas Iskariot, tetapi iblis dari bangsa jin itu. Padahal yang dimaksud oleh Nabi Isa adalah Yudas Iskariot. Saat itu Yudas tidak pernah berhasil berhadapan dengan Nabi Isa AS. Maka dia selalu berusaha untuk masuk ke ruang di mana Nabi Isa berada. Tapi Allah selalu memberikan hijab antara Yudas dan Nabi Isa. Ketika pun Yudas berhadapan dengan Nabi Isa, Allah hijab antara dia dengan Nabi Isa. Sehingga Yudas tidak tahu kalau di hadapannya ada Nabi Isa. Ya, Nabi Isa tahu kalau di hadapannya ada Yudas, maka Nabi Isa selalu memberikan. Lalu Barnabas memberitahukan kepada Nabi Isa, Yudas akan bertemu dengan. Apa kata Nabi Isa? Katakan kepada dia. Ini yang membuat saya yakin Yudas itu sendiri saja. Katakan kepada dia, belum tiba saat perjumpaan kita. Perjumpaan kita nanti ketika aku itu berada di sana.